Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da amma ba'd. Tamarinu ammadun, latihan-latihan umum. Soalul awal, ini sebagai khulasah, ringkasan dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Iqra'il hadis al-Qudsi al-Atiyah sum'ajib anil asilatil al-Lati talihi. Bacalah hadis Qudsi ini, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang setelahnya. Iqra kama tarjid ya Aba Sofia. Iqra al-hadis kama tarjim. Ya ibadi ini haram tu. Haram di tasdid ra. Ini haram. Haram tu. Haram tu. Zulma ala nafsi. Wa ja'altuhu muharraman wala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman di antara kalian haram. Terus semuanya. Ya ibadi, kullukum dhalim illa man hadaitu. Fastahduni. Fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semuanya semua kalian sesat, kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk. Maka mintalah kalian petunjuk kepada kepadaku, niscaya saya memberi petunjuk kepada kalian. Ya ibadi, kullukum ja'in illa man at antuhu fastaqimuni inku. Wahai hamba-hambaku, semua kalian lapar. Apa? Kecuali orang-orang yang memberi makan kepada mereka kepadanya. Maka minta makanlah kepada itu, aku akan memberi makan kepada mereka. Ya ibadi, kullukum arim ilaman asaukum fastat sumuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian dalam keadaan, semua kalian keranjang, kecuali orang-orang yang kuberi pakaian kepadanya. Maka minta pakaianlah kepadaku, aku akan memberikan kepada kalian. Yang ibadi, innakum tuk tiuna jilaili wa nahar wa kanna al-khiru lakum yunuba jamian. Fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian dalam keadaan salah, dalam salah di malam hari dan di siang hari, dan aku mengampuni kalian, mengampuni dosa-dosa kalian seluruhnya. Akan minta ampunlah kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Nah, kalau awal Hamzah hendak bagus. ماذا تفيد جعل هنا وإلى كم مفعول تتعدى؟ apa yang apa faedah jala di sini? Jala di sini dalam hadis tadi di atas. Ya. Dan kepada dan butuh berapa maf'ul dia? Dan butuh berapa maf'ul dia? Memberi faedah fi'il yang bisa memutakhirkan dua itu. Ja'ala huna makna sayyara min af'al at-tahwil tufidu tasyir menjadikan. Ya, min akhwali apa? Tahwil. Ila ka maf'ulin tata ada, pada berapa maf'ul dia membutuhkan muta'addi? Ila maf'ulaini asluhuma mubtada wal khabar. Nah. Udkur ma'nan akhara li ja'ala wa masdar lahu indak ya Faiz. Bisa. Sebutkan makna yang lain untuk ja'ala dan contohkan. Makna lainnya tidak. Tidak. Mana syara'ah. In afali syuruh. Ya, mulai. Contohnya ada syamsa afalu syuruh itu saudara siapa? Afalu syuruh saudaranya kana ya. Syaratnya apa? Khobarnya berupa jumlah. Muhammad mulai menulis pelajaran. Ja'ala Muhammadun yaktubu ad-darsa. Mana yang lainnya? Antum bisa ngerjakan belum? Antum lihat ini ada di kitab ini juga. Antum lihat aja. Antum lihat di daftar isi. Kemudian antum lihat, cari daftar isi mana aja. Antum lihat nanti di halaman 217 kalau cetakan saya. Nah, di situ ada ja'ala ada empat maknanya. Tinggal ditulis. Hah? Di syarah ja'ala ada semua loh, ada semua. Akhir ya? Atau di mana ya? Di empat. Kalau mau cepat ya ja'ala di itu. Syarah dulu kok. Tingkasan itu berarti. Mana yang lainnya Pak ya Abdillah Ramli? Yang pertama sayyara itu dua maf'ul juga yang asalnya mubtada khobar. Tadi yang kedua min af'ali syuruq saudara kana. Yang ketiga bermakna min af'ali rujhan bermakna dhanna ya alladziina yadunnuna annahum naam waja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Nah, kemudian yang keempat bermakna khalaqa atau aujada. Itu satu maf'ul saja. Wa ja'ala dzulumati wan nura. Allah telah menciptakan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Yang kedua, maladhi hudifa min tadawalamu walima. Ya ba numer hasunun. Kenapa? Baik. Tadzalamu di situ jazm, tanda jazm dengan hadfun nun. Apalagi selain nun yang dibuang? Selain nun apa? Tak di awalnya. Nah, Kenapa? Takhfifan, untuk meringankan. Asalnya tatadolamu, ya. Tatadolamuna ijazam jadi tatadolamu. Untuk meringankan jadi tadolamu. Jadi untuk tadolamu ada dua yang dibuang. Yang pertama apa? Nun tanda jazam, membuang nun tanda jazam. Yang kedua tak, untuk meringankan. Alba, Pak Usman. Ladaini. Aladaini, oh bapak ini kok ladina ini. Aladaini, pi toh. Utkiril babaini, aladaini, yajuzu. Yang terjadi, pembuangan ini, pembuang apa? Enggak, bukan membuang, membuang tak di awal. Dan datangkan syahid dari dengan ayat masing untuk masing-masing dari keduanya. Paham soalnya? Bab pembuangan tak di awal, tak mudhari'ah. Apa bab apa? Allah alam. Bab apa, Mbak Sofia? Bab apa? Dua bab yang boleh membuang tak di awalnya ini. Katanya ada di situ. Antum kalau, antum kira membuang nun ya? Kalau membuang nun nggak usah abrek, babe. Ini membuang tak di awalnya, bukan membuang nun ya. Apa lu homsa semuanya? Enggak cuma dua bab, semuanya. Apa lu homsa membuang nun? Bapak-bapak Yas. Fa'ala. Dua bab. Tafa'ala. Ya tafa'alu. Yang pakai tak berarti tatafa'alu dan tatafa'al. Contohnya dari Al-Quran. Bagias. Allah alam. Kenapa? Al-Kahfi apa? Wah, bukan. Wala tajassasu. Artinya apa? Wala tajassasu. Tanazzalul malaikatu. Artinya? Tanazzalu. Apa lagi? Yang tafa'ala. Yang tafa'ala. Contohnya apa apabila? Wala tanabazu. Aslinya apa? Wala tatanabazu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu, artinya ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ayat, mintanya ayat, perintahnya ayat. Jim wa numer min ayyi babin hadzal fi'lu وماذا يفيد هذا الباب هنا في هذا الحديث. Fi'il ini dari bab apa? Yang dimaksud yang mana berarti? Kembali ke mana? Fi'il yang mana yang dimaksud? Tadolamu, kembalinya ke Hamzah tadi, nomor 2. Min ayy babin hadzal fi'lu, bab ini termasuk bab apa tadolamu? Bab apa? Yaitu? Tafa'ala yatafa'alu. Bab tafa'ala yatafa'alu. Sulasi mazid ala sudasi. Tambahnya 2 ya. Tafa'ala. Wa ma'ada yufidu halal bab. Apa faedahnya bab ini di sini? Berapa di sini? Hah? Bab tafa'ala itu apa faedahnya? Maknanya apa? Jangan sorof ini. Usman. Taksir. Taksir yuk. Saling taksir. Musyarakah. Saling. Janganlah kalian saling mendolimi. Nah, saling. Musyarakah dalam bahasa Arab. Bab tafa'ala itu min banyaknya bermakna musyarakah. Tadarabu, saling memukul. Wa li hadzal babi ma'nan akharu. Bab ini memiliki makna yang lain. Udkurhu wa masillahu. Sebutkan dan beri contoh. Pelajaran sharaf ini. Nah, bersepia. Banyak yang mundur ini kayaknya nih. Mereka patuh. Aduh. Nyari gak ketemu? Ini pelajaran sorok. Tafa'ala. Antum lihat di tafa'ala. Nanti ketemu. Faedahnya sudah kita pelajari. Faedahnya apa tafa'ala? Selain musyarakah. Yang banyak musyarakah. Yang kedua. Tajahala artinya apa? Pura-pura, idhar malaysa fil waqi. Pura-pura. Tanawama, pura-pura tidur. Mana yang lain? Li, makna mujarrad ya, tabaraka. Tabarakallah. Maha suci Allah. Disebut ada makna liwuku'iha tadrijian, terjadinya secara bertahap. Tawarada al-qaum, kaum itu datang. Datangnya berurutan, sedikit demi sedikit. Juga ada muta'wa'ah fa'ala. Fa'atu fataba'ada, aku menjauhkan, maka dia menjadi jauh. Lihat lagi nanti pelajaran di tasrif ya. Amin salih istafrik minal hadisi fi'lan sulasian mujarradan. Tamrin 3, keluarkanlah dari hadis di atas satu fi'il sulasi yang mujarrad. Bukan satu ya, ini suruh mengeluarkan fi'il yang sulasi mujarrad. Wadkur babahu wa masdarahu mimiyah. Sebutkan babnya, masdarnya dan masdar mimnya. Masya Allah ini mu'alifnya kelasah. Hendak ya Pak Sofia? 3 huruf. Ja'ala. Ja'ala ya ja'alu. Fazan, bab-apa? Babnya utkur babahu. Sebutkan fi'ilnya. Sulasi anu sebutkan ja'ala. Babnya apa? Fa'ala yaf'alu. Masdarnya. Ja'lan. Masdar mimnya. Maja'alan. Nah. Fi'il yang lain. Fi'il yang lain. Apa kias? Yang 3 huruf. Ahdi. Hadaitu ahdi. Hadayahdi. Fa'ala yaf'ilu. Masdarnya huda. Masdar mimnya mahdan. Terus. Aroma. Aroma lebih. Harroma ada empat ya. Jika bukan sulasi. Mintanya sulasi mujarad. Tiga huruf. Asli. Dolama. Hmm? Mana? Dolama. Mana dolama? Aram tu. Dulma. Dulma bukan fi'il. Yang satu sudah paling atas tadi ja'ala. Yang kedua hada. Yang ketiga baris ketiga. Ada enggak yang tiga huruf? Yang ketiga enggak ada ya. At'ama itu af'ala. Yang keempat. Baris keempat. Kasau tuhu. Nah, kasa ini ada. Kasa tiga huruf. Kasa mudhari'nya apa? Yaksu. Kasa yaksu. Fa'ala yak. Olu. Masdarnya kiswatun. Masdarnya masdar mimnya apa? Maksan. Maf'alun. Terus yang terakhir Abdillah. Loh, garis terakhir yang hadis kudsi tadi masih belum selesai. Anda mendatangkan fi'il yang tiga huruf. Hmm? Tuhti'un. Akhto'a yukhti'u. Af'ala yukhti'u. Empat huruf dia. Hmm? Ghafara. Yaghfiru. Wazannya. Fa'ala yaf'ilu. Masdarnya. Ghufranan. Maghfiratan. Masdar miminya. Maghfiran. Tamrin nomor 4. Istahrij min al-hadisi fi'lan sulasian mazidan bi harfin wahidin. Perhatikan perintahnya. Keluarkanlah dari hadis di atas satu fi'il sulasi yang mazid. Mendapatkan tambahan satu huruf. Berarti 4 huruf. Sebutkan babnya, masdarnya, dan isim fa'ilnya. Tambah. Mana? Atas. Apa? Urut-urut dari atas. Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ada enggak yang empat huruf? Harrama. Bapak-bapak. Fa'ala yufa'ilu masdarnya. Ah. Fa'ala yufa'ilu harrama yuharrimu. Nah, isim fa'ilnya muharrimun. Terus, bawahnya 4 huruf. Yang nomor 2 enggak ada ya. Yang ketiga, ya ibadikullukum illa man at'antuhu at'ama. Bab af'ala masdarnya af'ala yuf'ilu if'alan, berarti masdarnya apa? It'aman. Isim fa'ilnya mut'imun. Terus Sofia, aksu tiga huruf, kasa yaksu. Habis? Masih satu. Tuh ti'una. Madinya apa? Kok koto'a. Empat huruf ini. Akhto'a yuh ti'u. Masdarnya. Af'ala yuh ilu. If'alan akhto'a yuh ti'u. Ikhto'an. Simfa'ilnya. Muhti'un. 5. Ayin sigata kullis min mima ya'ti wadkur fi'lahu. Tentukan sigoh masing-masing isim berikut ini dan sebutkan fiilnya. Dallun. Isim apa? Fiilnya? Dalla yadillu dallan dallun. Arin. Isim fa'il. Fiilnya? Ara. Ya'ri. Ruyanan. Arin. Ja'i'un. Isim apa? Fa'il. Fi'ilnya apa? Ja'a. Yaji'un. Yaju'una. Ja'a yaju'u. Ja'i'un. Muharramun. Isim maf'ul. Fi'ilnya? Harrama yuharrimu tahriman muharrimun muharramun. A'rif ma tahtau khattun. I'rablah yang digaris bawahi. Usman. Harramtu dhulma. I'rab. Ad-dhulma langsung. Maf'ulun bihi. Mansubun bil. Bil fi'li wa alamatu nasbihi. Al-fathadu zahiratu ala akhirihi li'annahu ismu Allah. Muharraman. Wasubiyah. Maf'ul bihi thani. Mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi. Fatha dhaira ala akhirihi anhu. Nah. Ya ibadi kullukum. Kullu. Kullu mubtada. Mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi. Dhamma dhaira ala akhirihi anhu ismu mufrad. Wa huwa mudaf. Wa kaf. Dhamirun. Tasilun mabunin ala dhammi fi mahali jarrin mudaf ilai wal mim. Alamatul jam'i. Kullukum dalun illa man. Man. Ismul mausul. Mabunin ala sukun fi mahali apa? Nasbin mustasna. Kullukum dalun. Kalimatnya taman. Mujaban. Sehingga mannya mansuk. Eropnya. Ahdikum. Ahdi. Fi'lun. Mudhari'un. Majzumun. Kenapa majzum? Mana syaratnya? Ahdi jazmnya kenapa? Apa istilahnya? Jawab talab. Ya, jawab talab. Sumun dijawab talab. Wa'alam atu jazmihi. Hatful ya. Ya'na huma al akhir wa fa'iluhu dhamirun mustadirun bi jawazatul an'am wujuban takdiruhu ana. Sudah ahdi saja kan garisnya. Iya. Kullukum arin. Arin. Mubtada. Khabar mubtada marfu'un bihi wa alamatu raf'ihi ala ya mahdhufah. Mana min duria al-thiqal si manqus ya. Aksu Doreon. Sama-sama ahdi tadi. Majzumun jawabu talab. Wa alamatu jasmihi membuang harfu harfil illah yaitu al-waw. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana. Jami'an. Taukidul mansubi mansubun misluhu wa alamatu nasbihi al-fathah dhairah al-akhiri annahu isim mufrad. Baik, tamen dua tugas. Iqra'il ayat al-karimata summa ajib anil asilati lati saliha. Bacalah ayat yang mulia ini, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Yang setelahnya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ma aslu imma, apa asalnya imma, wa ma hukmu taukidil fi'lil mudhari ba'dahu. Apa hukum taukid fi'il setelahnya? Anda lihat kembali di pelajaran ini. Lewat ya, sudah belajar, sudah dipelajari, tinggal murojaah. Jadi fungsinya tamrin untuk murojaah. Jangan malah kabur. Biar murojaah kok malah enggak masuk. Nah. Limakturina la takul bil fa. Kenapa la takul diiringi dengan fa? Hukumnya apa nanti? Ada di sana. Semua sudah ada semua. Tinggal di murojaah kembali dilihat. Nah, a'rif ma tahatahu khattun di i'rab yang digaris bawahi. Yang tiga juga ma i'rabu ma tahatahu khattun fi ma ya'ti, apa i'rab kata yang digaris bawahi berikut ini. Qamara, bazigon dan seterusnya. Yang keempat a'rif ma tahatahu khattun fil hadisil ati. Lima a'rif ma tahatahu khattun fi ma ya'ti. I'rab kafih. طيب نكتفي بهذا بارك الله فيك